بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال في الدين عزكم الله. Kita masih membahas bab-bab yang berbicara tentang masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bab yang terakhir ialah bab berbakti, berbuat baik kepada orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi sahabat karib, teman dekat orang tua kita. Secara khusus ialah bapak kita. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-21, masih membahas seputar masalah ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu la taqta', bab janganlah kamu memutus hubungan, man kana, seseorang yang dulunya yasilu abaka, menyambung silaturahim orang tua kamu, bapakmu. Jangan kamu memutus hubungan seseorang yang dulunya orang tersebut sangat dekat dengan bapak kita, menyambung hubungan silaturahim dengan bapak kita. Fayudfa'a nuruka, sebab akan dihilangkan, akan dipadamkan cahaya kamu. Yudfa', dipadamkan. Nuruka, cahaya kamu. Ini babnya. Qala akhbarana Bishr ibn Muhammad, qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, qala akhbarana Abdullah ibn Lahiq. Ini kulluhum thiqat, Bishr wa Abdullah semuanya thiqat. Qala akhbarani Sa'd ibn Ubadah az-Zuraqi, dia mengatakan telah memberitakan kepada aku Sa'ad bin Ubadah az-Zuraqi. Hadza majhul. Sa'ad bin Ubadah az-Zuraqi majhulun, rawi yang tidak dikenal, tidak diketahui hafalan dia, tidak diketahui keadilan dia. Majhul. Sebuah hadis atau sebuah asar yang dalam sanadnya ada rawi seperti ini, bagaimana kedudukannya? Dhaif, menjadi riwayat yang lemah. Anna abahu qala, bahwasanya bapak dia mengatakan, yakni Ubadah Az-Zurqi. Dia mengatakan, kuntu jalisan, saya dulu duduk, jalis duduk di Masjidil Madinah, di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ma'a Amr ibn Uthman, bersama dengan Amr ibn Uthman. Famarra bina Abdullah ibn Salam, maka datang melewati kami, marra bina melewati kami Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ya ikhwan, dulunya seorang pendeta Yahudi yang disegani oleh orang-orang Yahud Madinah. Kemudian dia masuk Islam, menyatakan keislamannya di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi seorang sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Ada Abdullah bin Salam. Dia melewati majelisnya Ubadah Az-Zurqi dan Amr bin Uthman. Muttaki'an 'ala ibni akhihi. Dalam keadaan dia lewat, muttaki'a, bertelekan, bersandarkan pada anak saudaranya, ponakannya. Abdullah bin Salam ini melewati mereka dalam keadaan dia bertelekan begitu pada ponakannya. Fana fadhanil majlis. Kemudian dia berlalu dari majlis. Dia lewat terus sampai melewati majlisnya. Thumma atafa alaihi. Kemudian dia melingkari majlis tadi, di tempat duduknya Amr bin Uthman, Ubadah Az-Zurqi dan yang lainnya. Faraja'a alaihim. Kemudian dia kembali kepada mereka, kembali kepada orang-orang yang dalam majlis tadi. Ini Abdullah bin Salam ya. Faqala, seraya dia berkata, ma syi'ta Amr bin Uthman, apa yang kamu kehendaki wahai Amr bin Uthman? Marratain aw thalatha, dua kali atau tiga kali dia mengatakan demikian. Apa yang kamu kehendaki wahai Amr bin Uthman? Terserah kamu wahai Amr bin Uthman. Fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Maka demi zat yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Siapa ya, Mas? Allah, demi Allah. Innahu la fi kitabillah. Sungguh-sungguh terdapat dalam kitabullah azza wa jal. Marratain. Dia mengatakan dua kali demikian. Sungguh-sungguh terdapat dalam kitabullah. Ini kalimat yang bakal beliau bawakan. Kitabullah di sini karena fitna azakumullah bukan Al-Quran. Tetapi Taurat. Kitab Taurat. Sebab dalam Al-Quran tidak ada kalimat ini. Tidak ada kalimat. La taqta man kana yasilu abaka fayutfa'a bidhalika nuruka. Tidak ada dalam Al-Quran ini. Sehingga kitabullah di sini ialah Taurat. Sebab Abdullah bin Salam dulunya seorang pendeta Yahudi yang tahu betul seluk-beluk Taurat. Sehingga dia tahu apa isinya. Nah, dia memberitakan kepada Amr bin Uthman dan orang-orang yang dalam majelisnya, memberitakan di antara isi Taurat. Isinya ialah, la taqta', janganlah kamu memutus hubungan, man kana yasilu abaka, orang-orang yang dulu menyambung hubungan dengan bapakmu. Fayud fa'abidhalika nuruka, sebab cahaya kamu akan padam dengan perbuatan tadi. Yakni larangan ya khana fitin azakumullah, memutus hubungan dengan orang-orang yang dulu bapak kita sangat dekat hubungannya dengan mereka. Namun riwayat ini ya khana fitin azakumullah, riwayat yang ba'ifah, sebab di dalamnya ada rawi yang bernama Sa'ad ibn Ubadah Az-Zurqi dan dia majhul, maka ba'if riwayatnya. Karena dhaif ya ikhwan, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka cukup kita berhujjah berdalil dengan hadis Ibnu Umar yang sebelumnya, nomor 41. Inna abaral fir ayyasilar rajulu ahla wuddi abi. Tamam, ini yang telah lewat dalam pembahasan sebelumnya. Sungguhnya kebaikan, kebajikan yang paling baik, yang terbaik ialah seseorang itu menyambung hubungan orang-orang yang dekat dengan bapaknya. Ini anjurannya ya kawan. Adapun larangan atau ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak berbuat demikian, maka riwayatnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pembahasan tentang masalah ini. Bab yang berikutnya. Babul wuddi yutawarasu. Bab al-wud, kecintaan, rasa kasih sayang, yutawaras, itu saling diwarisi. Jadi terus begitu, diwariskan kepada yang lainnya. Qala haddatsana Bashir ibn Muhammad. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak. Dari sama. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman. An Muhammad ibn Fulan ibn Talha. An Abi Bakr ibn Hazm. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari seseorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kafaituka, saya cukupkan untuk kamu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal wudda yutawarats, sesungguhnya kasih sayang, rasa kasih itu diwarisi, diwariskan. Wal hadis dhaif. Ini dhaif ya ikhwan, dhaifkan ala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafara lah dalam silsilah ala hadis dhaifah. Dhaifkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah ala hadis dhaifah, silsilah dhaifah nomor 3161. Karena dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Halal. Maka tidak ada istilah mewarisi rasa kasih sayang. Tidak ada. Tetap baik. Nah, terus bagaimana? Terus bagaimana ya, Pak? Terus tergantung masing-masing orangnya. Faham kamu yang diinginkan dalam riwayat ini? Sesungguhnya kasih sayang itu diwarisi. Hah? Paham ya? Maksudnya, orang tua kamu, dia punya hubungan baik, hubungannya sangat dekat dengan seorang. Kemudian orang tua kamu meninggal dunia. Maka kamu sebagai anak itu harus mewarisi hubungan tadi. Begitu. Kamu teruskan sama teman bapakmu tadi. Anjuran na'am. Adapun kalau yang namanya diwarisi, dalam artian pasti anaknya akan demikian, belum tentu. Sebab orang itu yang nabi tina azakumullah, beda-beda karakternya. Hah? Masing-masing. Ada yang orang tuanya itu, orangnya itu enak, fleksibel begitu. Luwes. Bisa bergaul dengan banyak orang, dan disukai banyak orang. Sehingga hubungan dekat dengan orang itu luar biasa. Wah, anaknya, belum tentu anaknya itu memahami anjuran Rasul di atas untuk meneruskan perjuangan bapaknya punya hubungan dekat dengan orang-orang baik. Tamam? Mungkin fanabitina azakumullah, anak tadi itu belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melaksanakannya. Mungkin karena dia orang jahil, walau dia kemudian orang yang preman, walau orang dia sebagai ahli ma'asi, atau yang semisalnya. Hadza huwa. Ada penanjuran, kita cukup dengan riwayat yang di atas dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, inna abaral bir ayyasil ar-rajulu ahlahu di'abi. Ada yakti. Ada pun diwarisi, terus diwarisi. Kalau enggak, maka berbahaya terus misalnya ila akhirih, maka belum tentu ikhwan fillah na'udzubikumullah. Sebab masing-masing orang berbeda. Namun sangat dianjurkan sekali ikhwan fillah na'udzubikumullah untuk terus menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang sangat dekat dengan bapak kita. Hadza yakfi. Lewat pembahasannya pada hadis yang ke-41. Bab yang berikutnya. Ba'if ini ba'if. Yang ba'if buang-buang saja. Bab yang ke-23. Babu la yusammir rajulu abahu. Bab. Tidak boleh seseorang itu menyebut nama bapaknya. Wala yajlisu qablah. Tidak boleh duduk sebelum bapaknya. Wala yamshi amamah. Tidak boleh pula berjalan di depan bapaknya. Ada adab ya. Termasuk dalam bab, dalam kerangka birrul walidain, berbakti sama orang tua. Masuk dalam kerangka al-ihsan ilaihim, berbuat baik kepada orang tua. Tamam? Dan juga sikap rendah diri kepada orang tua. Waqtib janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga di antara bentuk merendahkan diri kepada orang tua, sopan sama orang tua, santun sama orang tua, bab-bab yang dibawakan di sini. Tidak boleh menyebut namanya. Misalkan bapaknya namanya Muhammad. Enggak bisa kamu katakan, "Muh, sini Muh." Itu bukan adab yang syar'i. Tapi adab yang baik, tidak menyebut dengan namanya, tapi disebut dengan panggilan bapak. Ya Abi, atau Ya Abadi, Ya Abah. Tamam? Kalau orang Jawa, bapak, pak. Yang sedikit ngota, ya. Iya. Sering zin, bah. Bahasa Arab. Nah, ingat jangan namanya. Ini berlaku ya, karena kita na'azakumullah, tidak hanya itu bapak. Ibu juga iya. Hah? Misalkan ibunya namanya Rahmah. Mah, sini mah. Sayang tapi ya kan. Itu bukan termasuk adab. Tetapi yang termasuk adab, yang dituntunkan dalam Islam, ialah memanggil bapaknya tidak dengan namanya. Tapi dengan panggilan bapak atau semisalnya. Adabanlah sebagai sopan santun. Tamam kepada orang tua. Kita lihat riwayatnya. Qala haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani Sulaiman bin Daud. Abu Rabi' Az-Zahrani thiqah. An Isma'il bin Zakaria. Siapa juga? Isma'il bin Zakaria ibn Abi Zaidah. Qala haddatsana Hisham ibn Urwah. Hisham bin Urwah bin Zubair. An abihi. Dari bapaknya. Urwah bin Zubair. Au ghairih. Atau dari yang selainnya. Anna Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sara rajulaini. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Melihat ada dua orang. Melihat dua orang. Faqala li ahadihima. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada salah satunya. Ma hadza minka? Apa kedudukan orang ini pada diri kamu? Ini apamu? Kalau orang Jawa bilang. Ini apamu? Faqala abi. Dia menjawab, ini bapak saya. Abi, ini bapak saya. Faqala. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menasihatkan. La tusammihi bismihi. Kamu jangan menyebut namanya. Jangan memanggil dia dengan namanya. Wala tamshi amamahu. Kamu juga jangan berjalan di depan bapakmu. Wala tajlis qablahu, dan kamu jangan duduk sebelum bapakmu. Dengan nasihat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang harus diperhatikan. Alhamdulillah ya khana binti nasakumullah, tiga perkara ini sesungguhnya sudah banyak diperhatikan sama orang Jawa. Ya wa ya. Yang Jawa lumayan ya. Dalam hal ini bolehlah. Hah? Sesuai dengan nasihatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan itu dalam kerangka ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Siapa memanggil namanya? Yang memanggilnya ialah ya abati. Ini khana binti nasakumullah yang dicontohkan oleh para anbiya al-mursalin. Kita lihat seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendakwai bapaknya. Tidak memanggil ya azar. Tidak. Beliau mengatakan ya abati. Ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda. Wahai bapak. Wahai abi. Kenapa kamu beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan juga tidak bisa mencukupi kamu sedikit pun? Dengan kalimat ya abadi, lembut ikhwan. Ya abadi. Atau apa? Tidak boleh menyebut nama. Paham ya? Ini karena binti nasakumullah, perkataan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, khususnya yang terlalu akrab sama orang tuanya. Ya? Yang biasa orang tuanya itu, apalagi umurnya enggak terlalu jauh. Hah? Bapaknya nikah muda. Umur 15 tahun sudah suat bapaknya. Hah? Sehingga bapaknya masih umur 30 tahun, masih kelihatan muda begitu. Anaknya 15 tahun sudah gede. Biasa kumpul sama bapaknya kata terbiasa begitu. Hah? Biasa manggilnya. Namanya apa namanya? Ahmad. Mat ini Mat. Tolong Mat. Allah mesti. Walaupun orang tua kamu itu masih muda, selisih cuma 15 tahun atau cuma 10 tahun dari kamu, mungkin Nabi menikah umur 11 tahun, dia umur 30, kamu umur 20 misalkan, kamu hormati itu orang tua kamu. Tamam? Ada wabah. Ada insyaallah perkara wabah ya. Kalau orang-orang Jawa manggil nama bapaknya itu kayaknya masih gimana gitu. Hah? Gak enak rasanya. Kurang adab. Wala sawab. Teruskan kurang adab tadi itu. Jangan dilakukan. Tamam? Yang kedua, wala tamsyi amamah. Kamu jangan berjalan di depan bapakmu. Ini fa nawatina azakumullah kalau dalam posisi jalan bareng. Jangan dulu bapak kamu depan. Hah? Kayak selama tenteng di hadapan bapaknya begitu. Kecuali karena fitnah azabumullah, kalau memang dalam keadaan tertentu ia mengharuskan kamu di depan orang tua kamu. Misalkan saat-saat yang genting, saat-saat yang berbahaya. Orang tua kalau di depan dikhawatirkan sebagai orang pertama yang kena serangan. Kelak di belakang. Saya sebagai tameng. Dan khawatir. Kamu yang maju di depan. Wah. Sehingga begitu ada serangan, ya kamu yang pertama kali kena. Agaknya perkara ya, kawan. Ini babnya bukan bab seperti itu. Babnya jalan bareng biasa. Sebagai seorang anak itu seharusnya di belakangnya. Nah, orang tua di depan, anak di belakang. Wah. Agaknya ya, kawan. Ada adab yang harus perhatikan yang kena betina azakumullah. Yang terkadang kita kurang perhatian dengan yang seperti ini, ya, kawan. Hah? Kurang perhatian ya. Sehingga perlu dijaga, perlu diamati, terus kita perbaiki keadaan kita sehingga ketika menyikapi orang tua betul-betul sesuai dengan adab yang dicontohkan oleh salafun salih rahimahumullahu taala. Wa aidan wala tajlis qabla, kamu jangan duduk sebelum orang tua kamu. Hah? Begitu. Ada tempat duduk? Silakan sih. Silakan sih. Hah? Nah, kemudian api enak dan apa jalan tol. Saya tadi sambil gotong apa namanya beban tadi ranselnya banyak. Wah, capek sekali ini. Hah? Dengan alasan kamu capek langsung kamu ndelosor aja. Api masih berdiri, tahu-tahu kamunya pas duduk. Wah, enaknya. Ah, sudah. Orang tua enggak lagi berdiri depan dia. Ada macam apa? Tapi tetap walaupun kamu kondisinya bagaimanapun, orang tua dahulukan. Silakan. Terus bapak kamu, baru kemudian kamu duduk. Agar. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, termasuk adab yang disebutkan sama mereka ialah jangan duduk lebih tinggi dari orang tua kamu. Orang tua kamu duduknya di dengklek. Tahu dengklek ya? Tahu dengklek. Nah, orang ada dengklek. Dengklek itu yang segini lah, yang kecil. Nah, yang kecil segini, yang biasa dipakai ibu untuk masak dulu. Nyantai begitu. Orang tua kamu di dengklek, kamu di kursi. Saya begini. Orang tua kamu di dengklek. Siapa ya? Ada termasuk tarafu, termasuk sikap takabur, sikap apa namanya, tinggi hati di depan orang-orang tua. Atau majlis. Jangankan sama orang tua ya. Sama orang-orang yang lebih tua, lebih sepuh daripada kita. Adabnya demikian. Apalagi sama orang tua kandung kamu. Lebih-lebih lagi, ikhwan amitin azakumullah. Ada muhim ya, ikhwan. Jangan kamu lagi naik bis. Hah? Kamu dapat jok, duduk, nyaman begitu. Naik orang tua yang sudah sepuh, ya Allah kasihan dalam keadaan apa namanya di bis itu penuh. Orang tua tadi berdiri, pegangan begitu, ringkuh begini. Maka karena itu nasihat kumul termasuk alfir ilaiha, berbuat baik kepada dia. Kamu sebagai seorang pemuda yang masih kuat tenaganya ngalau. Maka mbah dengan lenggah Riki, eh, silakan mbah duduk di sini. Biasa yang berdiri. Masya Allah, ada akhlak yang sangat mulia ya khana wittina asyakumullah. Siapapun orangnya, dia akan memuji dengan seperti itu. Matur nuwun. Namun mbah niki sampun tuwe. Eh, ini mbah niki sampun tuwa. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Siapa orang ya kawan? Entah dia itu orangnya dari orang yang nol agamanya, atau orang yang primitif agamanya. Begitu kan, dia akan sangat berterima kasih pada kamu. Akhlak yang mulia ya kawan. Akhlak yang sangat mulia ya kawan. Nabi Azzaikumullah. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Wahad al-athar sahih. Athar ini sahih al-isnad. Hada wabih. Tidak perlu lagi dirinci. Perkara-perkara yang wabih cuma diingatkan saja. Supaya kita semuanya betul-betul perhatian tentang masalah ini. Tapi yang berikutnya. Hatamkan Fathul Walidain. Sebab bab yang ke-25 itu bab tentang masalah silaturrahim. Bab yang berikutnya. Babu. Hal yukanni abahu. Bab. Apakah boleh dia menyebut kunyah bapaknya? Kunyah itu ialah yang dimulai dengan nama abu. Misalkan bapakmu namanya Muhammad. Kunyahnya Abu Ahmad. Paham ya? Pertanyaannya, apakah boleh memanggil kunyah bapakmu? Bapak kamu kunyahnya Abu Ahmad. Panggil, ya Abu Ahmad. Apakah boleh? Paham ya? Kalau namanya tidak boleh. Ya Muhammad, tidak boleh. Bagaimana kalau kunyahnya? Ya Abu Ahmad. Atau, ya Abu Abdillah. Atau, ya Abu Musa. Atau semisalnya. Bagaimana ini? Dibawakan sini, ikhwan, beberapa riwayat. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى ابن نباتة عن عبيد الله ابن موهب عن شهر بن حوشب قال dari شهر بن حوشب dia mengatakan رجاله ثقات kecuali شهر بن حوشب semuanya ثقات kecuali Syekh bin Hausab, ikhwan, dia da'if. Dia ini jeli hafalannya. Itu pun al-sahih. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat. Dari akwalnya para ulama jarah wa ta'til. Syekh bin Hausab, ini da'if. Mukhtalafun fi. Dikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia soduk. Hasan riwayatnya. Ada yang mengatakan dia lemah. Wa rajih, dia da'if. Ini khana bidina azaikumullah yang dirajihkan sama Syekh Mubi bin Hadi. Al-Wadi'i rahimahullah. Dan terkadang juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam beberapa kesempatan. Nah, sebab yang menjarah dia sangat banyak. dan syarahnya fi tafsir, ada penjelasan rinci tentang keadaan dia. Sehingga al-athar dhaif, karena dhaifnya Syaikh bin Hausab. Qala, dia mengatakan, kharajna ma'a ibn Umar. Kami pernah keluar bersama dengan Abdullah bin Umar. Faqala lahu Salim. Maka Salim, putranya Abdullah bin Umar, Salim ini berkata kepada Ibnu Umar, kepada bapaknya, "As-salah ya Aba Abdurrahman. As-salah ya Aba Abdurrahman. Salat, salat wahai Aba Abdurrahman." Ini ngasih tahu sudah masuk waktu salat. Abu Abdurrahman itu kunyahnya siapa ya, kawan? Kunyahnya Abdullah bin Umar. Dari sini Salim rahimahullahu taala memanggil bapaknya dengan kunyah, ya Aba Abdurrahman. As-salah ya Aba Abdurrahman. Namun asalnya dhaif. Akhara. Dhaif ya. Qala Abu Abdullah, yakni Al-Bukhari. Abu Abdullah bin Al-Bukhari mengatakan, qala haddatsana ashabuna, telah menceritakan kepada kami sahabat-sahabat kami. Siapa mereka itu? Hah? Siapa mereka itu? Siapa nih? Sahabat-sahabatnya Imam Bukhari? Berdiam aja. Siapa mereka ini? Ya, siapa mereka? Namanya siapa? Wah. Bagaimana keadaan dia? Wah, thiqah atau dhaif? Kadzab, dajjal, Allah. Bagaimana? Bagaimana, Pak Ahmad? Hah? Masih mubham. Masih enggak jelas siapa namanya. Sebab di sini tidak disebutkan namanya langsung. Hanya disebutkan ashabuna, sahabat-sahabat kami. Siapa mereka itu? Wallahu a'lam. Dari sini khonafitina azakumullah, kalau yang tidak disebutkan namanya itu satu orang, rajulun, seseorang laki-laki, atau imra'atun, seorang wanita, dhaif. Sebab ada ruya mubham. Siapa dia enggak tahu, bagaimana dia thiqah atau enggak thiqah, terpercaya atau tidak, mari ketahui. Maka baik. Tapi di sini khonafitina azakumullah disebutkan dalam bentuk jama'. Tahu jamaah ya? Dalam itu banyak para sahabat-sahabat kami. Nah, di sini khana witina azakumullah terkhilaf di kalangan para ulama. Bagaimana kalau dalam sebuah sanad, namanya di situ ada rawi yang seperti ini. Mubham, tidak disebutkan namanya. Tapi banyak jumlahnya. Bagaimana ini? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dhaif riwayat tadi. Tetap dhaif. Sebab tidak diketahui namanya. Apalagi keadaan dia. Dia terpercaya orangnya. Jujur. Atau ketiga. Di antara yang berpendapat demikian. Yukhanabatina azakumullah. Untuk ulama sekarang ini. Ialah Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadihi. Rahimahullahu ta'ala. Ghafarullah. Dia mengatakan yutawakuf fiha. Harus tawakuf. Dalam masalah ini. Ini khana fitina azakumullah yang dipegangi oleh murid-murid beliau. Di antaranya, ala syekhuna Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ahli hadis. Iya khan. Nanti kami yang mentarjih. Iya. Jumhur ahli hadis. Kebanyakan dari hadis mengatakan kalau jumlahnya banyak, ashabuna, sahabat-sahabat kami, atau masyaikhuna, syekh-syekh kami, atau iddatun min masyaikhi, sejumlah syekh-syekh saya, atau yang semisalnya, ini khana fitina azakumullah, riwayatnya menjadi riwayat yang hasan li ghairihi. Tapi yang ini mubham, ini mubham, ini mubham, ini mubham, ini mubham. Jumlahnya banyak. Jumlah yang banyak tadi itu bisa menguatkan satu sama lain. Sehingga naik menjadi hasan li ghairihi. Ya. Nah, yang rajih yang mana ini yang kuat ini? Ayat rahmat. Nyelian juga aja. Oke sih, berpendapat ya. Hah? Gimana? Kalau jumur ya? Sebenarnya kalau demikian? Hah? Kenapa demikian? Nah, mana yang rajin ya Pak Ahmad? Anda? Tidak ngerti? Belum pernah dengar masalah seperti ini? Belum pernah? Masa? Tidak pernah aneh? Abi, mana ashab itu rasul? Mana ashab? Hai Allah, ini ringan ni kaki atau aku? Mana? Allahumma taala. Ini karena bintang azzaikumullah untuk bisa mentarjih masalah ini perlu dibahas lebih dahulu tentang masalah sebuah sanad yang di situ ada rawi yang mufham, rajulun, satu orang yang kita katakan dhaif ya. Dhaifnya itu ringan atau parah? Paham? Bisa dijadikan sebagai penguat atau tidak? Kalau kamu mengatakan sebuah hadis yang di sanadnya ada rawi rajul yang mubham tadi, kamu katakan ini lemahnya sangat parah, tidak bisa dipakai sebagai penguat, maka kamu akan mengatakan ini pun juga demikian, enggak ada gunanya. Nah, parah, parah, parah, parah, parah, itu apa parah akhirnya. Paham tak? Tapi kalau kamu mengatakan yang kalimat rajul tadi itu, dhaif, ya dhaif, tapi ringan, bisa dipakai untuk penguat. Maka apalagi yang ini? Bisa, ini ringan, ringan, ringan, ringan, jadikan satu, terdongkrak menjadi hasan juga ya. Untuk bab yang pertama tadi, rajulun tadi, jamahirul ulama, jumhur ulama lihat mengatakan, bisa dijadikan sebagai penguat. Wadah wassah. Paham? Paham ya? Kalau kamu merujukkan yang ini, berarti yang ini pun juga demikian. Kalau jumlahnya banyak, ashabuna, maka dhaif yang ringan, dikuatkan dengan dhaif yang ringan, dengan dhaif yang ringan, dengan dhaif yang ringan, maka naik menjadi hasan li ghairihi. Wahada qawul jumhur ahli. Tamam, untuk ulama sekarang ini khanawatina azakumullah yang berpendapat seperti ini ialah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, secara khusus kalau kata beliau lebih khusus lagi kalau orang-orang seperti ini pada zamannya tabi'in, di tingkatan para tabi'in itu lebih mantap lagi untuk dikatakan hasan li ghairi. Ini tarjihnya Sahawi, Az-Zarkasyi dan yang lainnya. Jumhur ya, Pak. Ada faedah apa sih yang ngerti, Pak? Sehingga apa? Sehingga ada masalah ya? Baik. An Waqi' dari Waqi' Ibn Jarrah. An Sufyan dari Sufyan. An Abdullah Ibn Dinar. An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan. Disebutkan lewat yang panjang di antara penggalannya ialah. Lakin Abu Hafsin Umar qadha. Tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan masalah ini. Maunya dari kalimat Abu Hafs Umar. Di sini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyebut bapaknya dengan kunyahnya plus namanya Abu Hafsin Umar. Abu Hafsin Umar qadha. Wal isnad sahihun ilaihi. Bukan saya, hasanun ilaihi. Ya kan, kalau kita merujukkannya hasan, ya kita kata hasan. Asar ini, syaratnya hasan sampai kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sini, khanafitina azakumullah, dari perbuatan Abdullah ibn Umar yang menunjuk kepada kita, kalau memanggil orang tua dengan kunyahnya, la syaih, tidak mengapa. Tamam? Atau memanggil kunyah dengan nama. Digabungkan dua-duanya. Misalkan sahabat Umar. Abu Hafsin Umar. Kayak ini. Ada ya Jus? Boleh. Atau Abu Hafs saja. Lakin Abu Hafsin qadha. Ada mafhum. Jadi paham ya? Nah, misalkan bapak kamu. Namanya Muhammad. Kunyahnya Abu Abdillah. Kamu katakan Abu Abdullah Muhammad. Ada ya Yesus. Boleh ya ikhwan. Atau Abu Abdullah saja. Boleh ya ikhwan. Yang enggak boleh yang mana? Kalau nama saja Muhammad. Ada ya Yesus. Paham ya? Namun yang lebih afdal ikhwan fillah jazakumullah dan lebih santun, lebih sopan kalau tidak menyebut itu semuanya. Dan dipanggil dengan kalimat yang lebih santun. Ya abadi. Ya abi. Apa? Atau ya. Itu lebih santun. Jadi paham ya? Mafhum. Tapi kalau misalkan menggunakan kunyah, jadi ingkari. Saya mengatakan, ini anak kurang ajar ini. Masa bapaknya dipanggil kunyahnya? Hah? Abu Abdillah, Abu Abdillah. Enak itu. Jangan begitu. Nah ya jus. Dengan perbuatan Ibnu Umar boleh ya ikhwan. Enggak bisa kamu mengingkari orang yang berbuat demikian. Paham ya? Demikian pula ikhwan fillah jazakumullah untuk ibu juga demikian. Paham? Jangan dipanggil namanya langsung. Mah Rahmah gitu. Panggilannya Rahmah. Siapa lagi? Syah Khadijah. Hah? Jangan. Tapi dipanggil ya ummi. Atau ya ummah, ya ummah, wahai ibu bunda, apa lagi, mak, apa lagi, nyak, itu orang Jawa Barat, nyak, ini sih misalnya, yang dipanggilan-panggilan untuk orang tua masing-masing yang tidak menyebut namanya, atau boleh pula menyebut dengan kunyahnya, misalkan kunyahnya Ummu Abdillah, panggil ya Ummu Abdillah, agak. Paham ya? Atau ya Ummu Abdillah Rahmah, ya Ummu Abdillah Khadijah adalah apa? Dengan perbuatan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di sini. Seperti afdal panggil ya ummah, wahai ibu, wahai ummi. Masya Allah, masya Allah. Ini sebenarnya ikhwan fillah jazakumullah menggambarkan kepada kita ya ikhwan bahwasanya Islam itu telah sempurna. Islam itu ternyata mengatur kehidupan dunia akhirat yang sangat indah. Ini Islam ya. Sehingga salah besar, ikhwan fillah jazakumullah, kalau ada orang yang mengatakan Islam itu kasar. Salah besar. Itu orang-orang yang tidak mempelajari, atau tidak mengetahui, atau belum mengetahui bagaimana seluk-beluk Islam sungguhnya. Itu pula akibatnya kalau dia membaca sejarah perang toh. Di sini, wah perang lagi, perang ini, perang itu, perang ini, perang. Wah, Islam ini perang terus. Nah, ikhwan, Islam itu luas pembahasannya. Kamu butuh masalah apa? Dibahas dalam Islam. Kamu butuh masalah akhlak? Dibahas dengan rinci, serinci-rincinya. Mungkin pada perkara-perkara yang tidak terpetik di benak kamu. Dibahas dalam Islam secara sempurna. Dan telah dicontohkan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in. Maka sungguhnya ikhwan fillah jazakumullah. Islam itu agama yang rahmah. Islam itu agama yang kasih. Agama yang penyayang. Agama yang indah. Agama yang utama. Maka tergantung kitanya ikhwan fillah jazakumullah. Kalau kita sebagai seorang muslim yang betul-betul mempelajari Islam dengan baik, maka kita akan bisa mengetahui indahnya Islam. Dan kita pun akan bisa pula menampilkan sosok Islam yang indah di depan kaum muslimin dan juga di depan umat-umat yang lainnya. Nama ikhwan. Dan ini pula yang menafitinazakumullah prinsipnya al-sunnati wal-jamaah salafiyin. Yang namanya da'wah salafiyah, yang namanya da'wah al-sunnati wal-jamaah, dakwah Islamiyah, kepanjangan dakwah para anbiya wal mursalin, siapa lagi? Sehingga salah besar, salah kaprah kalau kemudian ada yang mengatakan apa itu dakwah salafiyah itu gak punya akhlak. Loh, bahaya ini. Ini omongan orang-orang yang tidak mengerti betul seluk-beluk dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah. Atau mungkin dia hanya memandang pakai satu kacamata, hanya melihat tindakan satu orang di kalangan mereka yang itu merupakan semuanya oknum. Tidak mewakili prinsip ahlus sunnah. Tidak mewakili prinsip dakwah salafiyah. Salah besar ya ikhwan orang yang mengatakan demikian. Dakwah salafiyah yang mengajarkan akhlakul karimah. Lah ini, bukunya Imam Bukhari ini punya siapa? Atau punya salafun as-salih? Imam Bukhari, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, imamnya salafiyin. Punya kitab Adabul Mufrad. Mau apa? Bahkan semua pelajaran akhlak yang sahih yang diajarkan oleh firaq AA ukhra, kelompok-kelompok yang lainnya, itu menukil dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu menukil dari salafiyin, menukil dari dakwah salafiyah, enggak ada lagi yang lain. Nah, kamu minta dari jamaah tabligh itu yang katanya jagoan akhlak. Hat mana kamu memiliki pelajaran akhlak murni dari kamu? Nggak ada. Mesti dia akan jiplak, dia dibawakan ayatnya atau dibawakan hadisnya atau keterangan ininya. Itu semua jadi Ahlussunnah. Ahlussunnah jelas prinsipnya Alkitab, Qosunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mau apa? Hanya saja ya khana bidina azakumullah. Hanya saja, terkadang orang-orang yang memegangi dakwah salafiyah ini atau orang-orang yang menjalankan dakwah salafiyah ini yang kurang bisa memerankan dirinya. Paham ya? Terkadang demikian. Ini namanya karakter orang beda-beda ya, Pak. Orang yang memang punya karakter yang keras. Ya, harus kamu maklumi. Maunya dia baik, tapi terkadang terbawa dengan karakternya. Sehingga terbawa kayak nuansa kaku gitu. Jangan kamu salahkan dakwah salafiyahnya. Jangan kamu salahkan prinsip salafnya. Tapi kamu koreksi oknum-oknumnya. Hadahwa. Ini perlu saya sampaikan ya khana binti na'azakumullah. Supaya jangan sampai terjadi kesalahpahaman dalam masalah seperti ini. Bahkan sampai urusan dunia kalian. Itu semuanya mengambil dari prinsip salaf. Dari mana lagi? Kamu kepingin bertani, sistem pertanian yang islami, kamu ambil dari mana? Kalau kamu mengambil dari barat, hancur kamu nanti. Kalau kamu kepingin baik, maka mesti mengambil dari Islam yang murni. Dan itulah prinsip salaf, enggak ada lagi yang lainnya. Dari mana? Hah? Hakata ikhwan fillah azakumullah, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dan memang ikhwan fillah azakumullah sekarang ini, musuh-musuh dakwah memang mulai kelihatan kumisnya terbakar. Saya nggak katakan jenggot, karena kadang punya jenggot, kadang nggak punya jenggot. Kalau kumis kadang-kadang punya, atau seringkalinya punya. Kebakaran kumis. Sehingga segala upaya, segala daya mereka gencarkan, mereka lancarkan untuk mencoreng-moreng muka dakwah salafiyah. Padahal dengan dusta. Atau penggaburan makna dakwah salafiyah. Ayolah. Agata ya. Dan kelihatan sekali karena binti na'asakumullah keresahan yang ada pada mereka. Sangat nampak. Sangat nampak sekali. Ya. Sejumat yang lalu. Saya dikasih clipping. Ya pas hari Jumat soalnya. Jumat yang kemarin. Kan betul ya. Jumat yang lalu. Terus bahasa yang gitu. Ya sepekan yang lalu lah. Ya sepekan yang lalu. Buat sepekan ya. Sepekan yang lalu. Saya dikasih clipping. Sama ikhwan. Clipping yang menunjukkan keresahan. Mereka-mereka ini. Katanya. Ini dari Jawa Pos. Sebetulnya, apa yang saya katakan? Wahabisasi Islam Indonesia. Dalam keadaan menyebut wahabi, dicontohkan orang-orang yang tidak benar juga. Bisa selamat dengan gerakan dakwah wahabiyah, kata mereka. Dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi. Dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Al-Ibn al-Qayyim dan Ahmad bin Hanbal. Enggak malu dia nyebutkan satu ini ya. Dikiranya siapa satu orang ini? Dan Ahmad bin Hanbal. Sebutkan. Ciri-ciri mereka ialah begini. Sembuh dia caranya mereka mengambil ciri-cirinya. Kelisah luar biasa. Dakwah wahabiyah ini kata mereka telah tidak hanya masuk pada kota-kota besar. Tapi sudah mulai merayap sampai pedalaman. Dia bilang, iya. Semenjak dulu, 300 tahun yang lalu, kalau kamu katakan Wahabiyah, ya ini dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mien. Enggak cuma di Indonesia, tak dunia. Hah? Mulai bisa. Aduh, mana? Begitu. Hah? Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Sehingga boleh, hanabutina azakumullah, al-firakun ukhra, kelompok-kelompok yang lainnya. Gelisah, setengah mati. Yang namanya ikhwal muflisin hada. Yang semakin sejahtera saja ini. Hah? Itu luar biasa. Kebakaran kumis mereka ini ikhwan. Melihat gerakan dakwah salafiyah yang semakin gencar, dilancarkan di mana-mana. Wah, kerakapan mereka sudah. Apalagi jemaah Komoro Selimut. Wah, semakin delosor ya ikhwan. Hah? Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Hakat ikhwan yang ketina azakumullah. Sunnatullah. Kalau sudah dakwah itu sunnah, dakwah itu salaf, dakwah salafiyah dikencarkan di sebuah tempat dengan hujjah wal bayan, dengan argumentasi yang kuat, Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaf al-ummah, dengan tenang, terus maju, serentak, begitu. Terkapar semua yang lainnya. Ya, semua akan dilosor. Itu sunnatullah ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qul jaa'al haqqu wa zahaqal baathil, innal baathila kana zahuqa." Ini sunnatullah ya. Sekarang atau nanti. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Sesungguhnya yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Dengan apa namanya dakwah yang terus semakin mapan, semakin apa namanya semarak, wah kan. Karena betina azabullah harus siap-siap pula orang-orang yang mengemban dakwah salafiyah ini menghadapi berbagai macam serbuan-serbuan dari musuh-musuhnya. Dan mereka itu karena betina azabullah menghalalkan segala cara. Ayolah, menghalalkan segala cara. Mereka rela untuk berdusta, rela untuk mengelabui, rela untuk melemahkan syubhat, rela untuk mencoreng-moreng muka dakwah salafiyah. Wa rela pula untuk menjatuhkan, bahkan kalau perlu dengan fisik membunuh orang-orang yang melancarkan dakwah salafiyah. Ewa, siap-siap kok. Sekarang ini genderang perang sudah ditabuh. Jangan jadi penonton. Harus maju serentak membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membela dakwah salafuna salih rahimahumullahu taala wa ghafara lahum. Dan dakwahul ulama yang sekarang ini khana bidin azakum terus mereka kencarkan. Alhamdulillah, untuk daerah Asia Tenggara, Indonesia ini sebagai pusatnya. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqih. Sehingga terus dikencarkan ya ikhwan. Sehingga saya minta orang-orang yang berada di dalamnya, kita harus muhasabah, introspeksi diri, dibenahi akidahnya, dibenahi keimanannya, dibenahi tauhidnya, dibenahi muamalahnya, dibenahi akhlaknya. Sehingga bisa menampilkan dakwah nabawiyah, dakwah sunnah, dakwah salafus saleh yang bersih, murni, anteng. Hah? Sehingga orang itu melihat langsung terkesima dengan keindahan dakwah tadi. Dakwah yang penuh dengan rahmah, dakwah yang betul-betul menasihati umat, dakwah yang betul-betul hendak menyelamatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bahagialah. Hah? Na'ma ya Pak. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Alhamdulillah, ya khanafi tina azakumullah. Da'wah salafiyah satu. Wa du'atuhum wahid. Da'i mereka semuanya satu. Tidak ada istilah yang namanya perpecahan di kalangan da'wah salafiyah. Tidak ada ya, ya khan. Ya? Tidak ada. Da'wah salafiyah satu. Satu tok. Yang mecah. Ya, dia sendiri yang balik loh. Mikir-mikir loh. Hah? Gitu kata Pak Adi sendiri. Iya. Mikir-mikir loh. Gitu. Ayo, yang tidak bisa apa namanya menahan gemburan-gemburan musuh dalam langkah dakwah ini, yang tidak kuat untuk menghadapi rintangan-rintangan tadi, maka minggir dari dakwah ini. Wah, gitu Pak D. Iya, minggir Pak D dari dakwah ini. Ayo, biar teruskan oleh generasi-generasi yang berikutnya, yang insya Allah taala siap untuk menghadapi berbagai macam problematika yang ada. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Ya, kata ya. Sehingga yang perlu difahami, khana bintin azakumullah, bahwasanya dakwah salafiyah itu ialah dakwah Islamiyah yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Maka prinsip mereka ialah Islam itu sendiri. Dari mulai perkara akidahnya sampai perkara buang hajatnya. Itu semuanya ialah prinsip dakwah salafiyah ahli sunnati wal jamaah. Maka tolong jangan menyalahkan prinsip dakwahnya. Kalau ada perkara-perkara yang kurang tepat, nasihati oknum-oknumnya. Mereka itu menungso biasa yang juga salah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Bagaimana tuntunan sunnah bagi suami dalam memanggil istrinya? Apa dengan menyebut namanya? Atau memanggil dengan si? Masalah. Atau mi? Umi? Dan yang lain-lainnya? Lah apa? Manggil dengan namanya boleh? Tentu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk yang memanggil Aisyah. Ya Aisyah. Bahkan ya Aisyah. Jangan dibuang takmar bapaknya. Ya Aisyah. Yesus. Nama ada pun memanggilnya dengan ummi atau semisalnya al awal tarku ditinggalkan lebih tepat ya kawan, sebab dia bukan ibunya tapi istrinya. Sebagian ulama mengkhawatirkan, sangat dikhawatirkan terjatuh dalam zihar menganggap dia sebagai ibunya. Mau panggil cik ya boleh, dipanggil yang lebih halus ya boleh, sama. MLM, saya tanyakan bolak-balik. MLM tidak boleh ya, kawan. Bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbir yang paling afdal? Dua cara. Dua kaifiyah disebutkan dalam riwayat dan dua-duanya boleh. Yang pertama, secara dengan dada. Ini semua telapak tangannya menghadap ke arah ya, kawan. Dirapatkan. Gini, berdada. Gini. Atau menempel di ujung telinga. Gini. Begini, wajilahum as-sahih. Mohon jelaskan mengenai nama-nama kunyah yang juga dipakai oleh orang-orang kafir atau munafik. Padahal setahu saya nama-nama kunyah hanya pantas gandeng oleh Al-Sunnah saja. Maksudnya gimana orang kafir? Orang kafir ada apa? Seperti siapa? Maafang. Wabu Jahal. Terus kenapa? Abu Lahab, Abu Thalib. Ya mereka ma'ruf dengan kunyah seperti itu. Maka kita panggil. Nah, seperti itu. Saya mempunyai gambar atau foto. Beserta alamat teman-teman satu sekolah. Dan saya simpan dalam almari. Apakah boleh? Ngapain kamu simpan itu? Bakar naik. Entah apa kamu menyimpan gambar makhluk yang bernyawa? Enggak boleh ya? Tidak diperkenankan. Apa namanya gambar makhluk yang bernyawa masuk dalam rumah. Kamu bisa sekolahin. Masing lanang, masing wedok. Ya lagi ada yang perempuan. Ya kalau apa namanya pakai jilat semua. Ya, kalau misalkan lagi ya. Allah. Bakar, bakar. Nah ini kan apa namanya. Gimana teman-teman sendiri. Bukan dengan cara seperti itu. Kamu menghormati teman-teman kamu itu. Hah? Tapi dengan cara kamu silaturahmi kepada mereka, surati mereka, dakwai mereka, ajak mereka untuk belajar ilmu agama. Banyak cara, tidak harus dengan cara seperti itu. Kenang-kenangan itu. Kenang-kenangan masih jahiliyah. Allah mustahil. Nah, ini dia. Itu apa? Album ya. Maksudnya album ya. Album kenangan. Ini biasanya di akhiran ini. Akhir tahun biasanya ini. Kenangannya oke. Hah? Ya, pas lagi pakai apa namanya? Tapi wisuda begitu, rame-rame begitu. Nah, atau kadang fotonya di depan sana, di apa namanya, yang gambar itu loh, Universitas Airlangga apa gitu. Yang kan ada tamannya sana ya? Nah, ada lampunya begitu. Wah keren, kenangan-kenangan dulu, pernah kuliah di UNER gitu. Anak apa dia di UNER? Allah misaan, Allah. Jika ada air seember penuh, kurang lebih 20 terakhir, terkena sedikit cipratan air kencing anak laki-laki berumur 2,5 tahun. Apakah air tersebut menjadi najis? Tentang masalah ini, Fanafitina Azzaikumullah, as-sahih, ar-rajih, untuk urusan najis di dalam sebuah air yang terkena barang najis, itu kembali kepada tiga sifatnya. Salah satunya, Lihat warnanya. Atau baunya, atau rasanya. Atau semuanya. Atau sah. Ada pun yang lain-lainnya. Maka ini khanafitina asyakumullah, tahakkumun la dalila alih. Demikian dikatakan sama Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan ukurannya, apa namanya, harus satu kula, harus dua kula. Dua kula ikhtilaf lagi berapa ukurannya dua kula itu. Ada yang mengatakan satu bak besar, begitu. Sama tak begitu, iya. Ada juga yang mengatakan dua kula itu, iyalah kalau kamu gerakkan ujung sebelah sininya, digerakkan, digoyang airnya, sebelah sananya enggak goyang. Isyarat, ini semuanya enggak pakai dalil ya, Pak. Sekian banyak akwal para ulama tentang masalah ini, itu semuanya dengan tepat. Dengan tepat, dia dengan riwayat seperti itu, walaupun dhaif riwayatnya, tetapi disepakati oleh para ulama pembahasan yang tadi itu. Rasanya, atau baunya, atau warnanya. Sehingga kamu lihat, kalau air tadi tahu-tahu baunya sering, terkena cipratan air, mancur sebentar, tahu-tahu baunya pesing. Sinyal kena pingsan tadi itu ya kelas kalau hatat 20 liter lawan 10 mili. misalkan, anggap demikian. Atau jangan tahu-tahu yang tadi warnanya bening berubah menjadi kuning warnanya itu. Jadi zat warnanya banyak ini. Misalkan begitu. Tadi sah. Ah, wah kata, zaman itu ya. Nggak ada keberkaitan sedikit banyaknya air. Yang penting dengan cara ini. Apakah tanaman padi ada zakatnya? Sahih enggak ada ya, Pak. Yang ada ialah hempah sama syair. Tamam. Dan dalam bab ini tidak bisa dikiaskan. Mana yang lebih afdal? Baca takwa apa kanis? Tayyib, semuanya boleh. Semuanya diperbolehkan ya, kawan. Tapi yang lebih afdal ialah qamis sesuai dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kana habba thiyabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qamis. Bahwasanya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah qamis. Dan gamis itu ya Nabi tinasakumullah kalau di luar sana panjang sampai apa namanya setengah peti. Jangan kau bayangkan gamis itu yang setengah lutut, yang selutut. Lah, yang panjang. Atau biasa mereka sebut dengan soap. Soap panjang. Nah, pakai sarung juga boleh. Itu merupakan hullah Yamaniyah. Tamam? Termasuk apa namanya pakaian Yaman yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Selama baju fi khanafati nazakumullah tidak melanggar norma-norma agama, maka tidak mengapa. Tamam? Tamam. Yang ada lagi? Saya baik, Pak. Sekarang ada lagi. Nah, saya yang perlu sampaikan di sini, khanafatina azakumullah. Berkaitan dengan banyaknya pertanyaan yang sampai kepada kita dan juga sampai kepada pertanyaan yang lainnya berkaitan tentang kedatangan para masyaikh Urdun, Yordan, Yordania ke Indonesia ini. Berapa kali itu masuk ke HP saya, SMS dari sebagian ikhwan salafiyin dari Pemalang, dari sini gelisah, gimana ini, wah. Saya ada yang saya kasih ini. Fitnah azimah. Nama ya, fitnah azimah. Maka ayat Nabi Tina Azzaikumullah. Yang perlu difahami di sini. Pertama, bahwasannya dengan kedatangan para masyaikh Ahli Sunnati wal Jamaah dari Yordania ke tempatnya al-irsyad atau mereka suka dikatakan dengan istilah ma'hadul ali al-irsyad, enggak ketinggalan hati ini ya ikhwan. Enggak ada ma'hadul ali tok denda, mesti ada al-irsyad. Hah? Ini ikhwan Nabi tina'azakumullah tidak merubah kondisi al-irsyad apa namanya sebagaimana dulunya. Artinya, jangan kamu bayangkan ya, khonafitina azakumullah, dengan rutinitas acara para masyaikh Yordania datang ke mereka, kemudian mereka berubah menjadi salafiyin. Khulas. Lah. Loh, kok gitu Ustaz? Benar loh. Ya benar. Nyatanya, sudah berapa lama mereka kesini ya, Ikhwan? Sudah berapa kali? Sudah berkali-kali. Jamak ya. Sudah jamak kesininya itu. Lebih dari 3 kali. Dalam keadaan kamu lihat, Ikhwan Abidina Azzaikumullah, Al-Irsyad. Al-Irsyad. Huwa-huwa. Yang namanya drum band ya masih ada. Ya, Pak, ya. Yang namanya foto bergambar ya masih ada. Dan terakhir, yang saya lihat langsung tanpa sengaja. Nah, ketika pertengahan Januari yang lalu, saya dengan Salukman Pak Abdul, Habibullah Ta'ala ke Ambon. Tamam ke Ambon. Pas sedang istirahat di sebuah tempat dekat Al-Fatah. Di toko mebelnya Pak Haji siapa? Pak Haji Husni siapa namanya lupa saya. Di atas, ingat gitu. Dari istirahat di sebuah kamar. Gitu. Saya yang pertama kali ditaruh di sebelah situ. Saya lihat, apa ini? Ada sebuah kalender. Besar. Keluarga besar. Al-Irsyad mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Dan apa namanya selamat tahun baru begitu. Dua ya Pak, lupa saya. Yang saya ingat Hijriahnya itu. Masya Allah. Ada Irsyad Salafi ada. Ada yang namanya istilah selamat tahun baruan. Dari mana ini ceritanya ini? Ada Salafi ada. Allah Nusa'am. Saran saya, Masya Allah, terbaru ini, 2006, Masya Allah, tak buka lemarnya, gedung mewah, Al-Irsyad, masih kena gedung kita, ya wis, tak buka lagi lemarnya berikutnya, mulai gambar, TK kali ini, ya, sama TK-TK, masih yang loncat-loncat main, di terjunan di gitu, akhirnya, tamam. Saya mau sadarnya. Lihatnya kok dewian mending. Saya mau sadarnya. Ya, kalau sadarnya pakai cadar ireng-ireng begini ngono ya mending. Orang kita wangi. Maxi. Cinta penyaga. Allah Nusat. Tak buka lagi. Meningkat lagi SD-nya. Gambar lagi. Yang lebih ngeri. Alhamdulillah ditampakkan gambar perpustakaan. Di perpustakaan itu laki perempuan campur. Ada apa namanya? Kelihatan muka-muka Arabnya itu, anak-anak SD-nya itu. Sampingnya harim, wedok, saruangan. Taman dari SD ini. Lebih gede ya. Ya salah. Tak buka lagi, penasaran saya. Ganti lagi SMP-nya. Sanawiyahnya. Tambah hancur lagi. Saya lebih mengerikan di Hana Fitri Nasaikumullah, lembaran yang paling terakhir, SMA-nya, depan langsung. Ada remajinya, siswanya. Ini meja ya, ada siswa, ada siswi, depan ini ke mahaga. Karena gak ada, paling berapa senti, mencolot ke nek. La haula wala quwata illa billah. Wa subhanallah, fa nabidina asakumullah. Kaifa nafikirin orang gimana? Kalau kata dia membuka Al-Qur'an. Sedang mungkin tadarus salat sih enggak paham. Buka Al-Qur'an membaca begitu. La ilaha illallah Muhammadur. Apa bisa masuk? Baca Al-Qur'an di depannya. Gama hadza. Ya enggak bisa masuk baca Al-Qur'an. Ngene. Salah baca itu. Seharusnya wal asr Inna al-insana lafi khusr, la. Wal 'asr, inna asy-syaithana lafi khusr. Allah musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Itu dibanggakan. Terbaru ini. Lah mana Mana hasilnya mereka bertemu dengan para masyaikh Yordania, majlis khas, para asatidahnya mereka, majlis am dengan kaum muslimin. Mana faedahnya? Apa mereka tidak mengerti hukumnya gambar? Gambar itu kan perkara maksiat. Masa kamu membantah orang hanya dalam perkara seperti ini? Loh, jangan meremehkan perkara maksiat. Jangan mereka perkara maksiat. Kalau dakwah kamu dipenuhi dengan yang namanya kemaksiatan, tidak ada barokahnya. Tidak ada barokahnya. Jangankan gambar kamu ada, umedok ada. Kamu bayangkan ketika Rasulullah SAW pernah Hunain, hanya terjangkiti penyakit ujub, merasa bangga dengan banyaknya pasukan, sudah carut marut. Oke, dakwah kemudian seperti itu. Dengan megah namanya Al-Tursad. Ini yang seperti ini, belum lagi yang lain-lainnya. Dan yang paling besar, mereka amat sangat getol dalam membela seseorang dari Sudan. Sudan itu nama tempat. Artinya orang-orang ireng. Sudan, Sud, ireng. Dari Sudan, yang namanya Ahmad Surkati. Dibela mati-matian. Dia itu seorang Salafi, wa Syekhun Salafi, wa Syekh, apa namanya, Syekh Salafiyin. Katakan sama Syekh Ali Hanan Abdul Hamid. Alhamdulillah Ta'ala Ar-Rahman. Kata mereka. Allahul Musta'an. Dalam keadaan nama surga ini, khanafitina asyakumullah, menentang yang namanya, mengingkari yang namanya Dajjal, mengingkari yang namanya Jawa Ma'jud, apa namanya, tidak ngerti al-wala wal-fara. Dia mengatakan, asyiah, walaupun dia orang syiah, tapi dia syi'iyuna, syi'inya kita, syiahnya kita. Orang-orang sufi, walaupun mereka sufiah, sufinya kita. Orang-orang Wahabi, mereka Wahabi, Wahabinya kita, timplok abe. Sehingga Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala wa syekh, mengatakan, apa Madkhali? Ketika kita ditanyakan sama beliau, kamu tanya masalah Sudani, hadha Madkhali, ya ikhwan. Dengan bukti yang nyata, dengan argumentasi yang kuat, wal jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Yang namanya jarah, kritikan yang rinci disebutkan nih itu didahulukan daripada pujian, walaupun yang muji itu 100 syekh sekalipun tidak membuahkan hasil. Yang dipakai ialah jarahnya para ulama yang dengan rinci tadi. Luar biasa ya khanafidina azakumullah mereka ini. Sekian banyak bukti sampai dibukukan secara khusus oleh para ustaz. Bukti khusus langsung dari situsnya mereka. Dari majalah zakhirahnya mereka. Warakat. Sampaikan ke para masyayikh. Ditanyakan langsung sama Syekh Ubaid al-Jabiri. Hamidullah ta'ala ur'ah. Tentang irsyad hadha. Beliau mengatakan, ada hizbiyah wadiha. Ada hizbiyah yang nyata orang-orang itu. Mau apa lagi? Atau apa? Sehingga, walaupun mereka mendatangkan 1000 syekh, kalau keadaan mereka masih seperti itu, tidak bisa mengubah keadaan mereka yang asalnya hizbiyah wadihah menjadi salafiyah khalisah. Tidak bisa. Salafiyah itu tidak cukup dengan ngomong. Saya salafiyah, akhi. Kata salafi berjanjen. Salafi apa? Ya salafi berjanjen. Saya salafiyah, akhi. Yakin, saya salafi murni. Tahu-tahu ngalah paroka di kuburan. Salafi apa? Salafi kuburan. Allahumusta'an. Ada wahid. Ini yang pertama ya, Pak. Sehingga yang itu harus fahami pada bintina asalnya siapa sungguhnya irsyad hadza. Dan link-linknya banyak. Itu tuh ya, Pak. Jangan kamu kira apa namanya mereka toh. Iya, linknya banyak mereka itu. Grupnya mereka itu irsyad hadza Surabaya. Pendekarnya Ahmad Tamimi, para pemalim, Ahmad Tamimi, siapa lagi? Salim Ghanim, ya Ustaz, apa-apa. Ada miskin Salim Ghanim, ya Ikhwan. Allah Musta'an. Orang jamiah mulai dari bolo'e yang kemahala. Kemudian, yang sangat dimuliakan semua mereka, grupnya Al-Furqan Gresik, Pak Derafik. Aiyah, ada Salim Ghanim mengajar di sana, di semua yang ke sana. Linknya luar biasa. Bodoh, ayo. Kemudian, Yogyakarta hada, Bismillahirrahman. Ya utras di Jakarta hada, Abu Nidha, Abu Ihsan, dan CS-nya. Mundur. Solo. Ma'at al-Bukhari itu. Ayo. Anaknya Anur bin Gufran, 1-2. Mangkrak bin Mono. Ayo, solo. Siapa yang solo ini, Pak? Pendekar aja, Pak. Ahmad Said. Farsam Hudi. Ayo. Terus, sama lagi. Yang paling hebat itu, yang wilayah Jawa Barat sana, ya. Faqih Indonesia. Jadi jawab. Muhadir Indonesia. Abdul Aqib Abdad. Dan CS-CS-nya itu. Ada lingkungan mereka, ya, Pak. Ayo. Ada kebiet, ada panser-panser tua yang sudah lama dulu bergelut dengan Pak Di kita orang. Losor kabeh biyen itu, ya, Pak. Kalau ketika Pak Di-nya ngamuk-ngamuk, ketika dakwanya masih mubarakah, dakwah yang penuh dengan perjuangan, dengan tetes air mata. Losor kabeh mereka itu. Losor kabeh mereka itu. Tidak berkutik. Gantian Pak Di-nya yang losor juga. Ayo, Pak. Dikarenakan dia, ya, kodoh. Ayo, Pak. Silau matanya sudah mulai hijau dengan yang namanya dunia. Silau dengan popularitas Pak Dinahala. Nah, ya, sehingga yang saya ingatkan, jangan menyalahkan para masyayikh. Tapi kamu salahkan mereka-mereka yang mengundang ini. Kalau seandainya mereka ini, khanafitina azakumullah, seseorang salafiyun, yang nasihun, yang mukhlisun, yang ikhlas salafiyahnya, bakal lari mereka dari irsyadnya. Bakal lari mereka dari ihwaturasnya. Bakal lari mereka dari sofwahnya. Dari nidaul fitrahnya. Dan CSS-nya itu. Lari. Kalau mereka paparkan semua kepada para masyayikh. Ya syekh. Nih gini alisa itu. Ada gambar ininya. Ada laki perempuan campur baur. Satu meja. Ada pada depan. Ini syekh begini. Ini syekh begini. Bakal langsung syekh mengatakan. Isyadah ya ikhwan. Bubarkan itu. Hewa. Itu. Dan mereka takut, jadi dibubarkan. Mau lari kemana? Hah? Lari kemana? Nggak dapat order nanti kata mereka. Ayolah. Gitu ya, ikhwan. Sehingga mereka berusaha untuk nutupi. Nggak ya, syekh, nggak begitu. Nggak seperti ilmu ini dikesankan sama syekh. Ditampakkan sama dia, apa namanya, kelakuan baik mereka yang luar biasa itu. Masya Allah, gini. Sehingga syekh, kalau biasa. Nah, rafi mila khairah, kata syekh. Saya ngeliat mereka baik-baik saja. Ya baik-baik saja ya sih, depan Anda. Burine, kalah jengking. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sehingga ikhwan ibn azakumullah. Untuk para masyaikhuna hadha. Mereka belum begitu memahami. Dan belum begitu mengerti seluk-beluk mereka. Namun sekarang ikhwan ibn azakumullah. Semua data-data yang ada itu. Tentang hiyautura, tentang asofwa, tentang irsyad, ila akhirnya. Sudah dikirimkan kepada para masyayikh. Dikirimkan kepada Tawar Syekh Rabin Hadi, kepada Syekh Al-Jabiri, dan yang lain-lainnya. Bahkan, sudah dikirim langsung ke Yordania. Allah Allah nyampe pandai itu kemarin. Terus sama Mahri, di Malang, dengan beberapa saat, dan ngirim ke sana, ke Yordania. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Hamidahullah Ta'ala wa Syafah, ketika dimintai keterangan tentang masalah ini, beliau mengatakan, nanti dulu. Kalian sampaikan dulu bukti-bukti yang ada ini kepada mereka para masyayikh Yordan. Baru setelah itu kita urus. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan. Sihkan tunggu saja insyaAllah. Sama? Yang namanya al-haq akan nampak. Yang namanya batil, walaupun dibungkus dengan 1000 kartun, baunya masih akan keluar. Tenang aja. Nanti akan nampak siapa yang jujur salafiyahnya, siapa boleh yang dusta salafiyahnya. Maksud? Baik. Adapun berkaitan ini kepada fitnah azakumullah dengan pengajian-pengajian ceramah-ceramah yang diadakan oleh para masyayikh ini di beberapa tempat. Maka kepada fitnah azakumullah yang saya dengar langsung dan saya masih di Yaman. Bahkan 2 hari sebelum saya pulang dari Yaman. Pertanyaannya orang-orang Indonesia yang membacakannya ketika itu ialah Abdul Hasan Ali Abbas dari Sulawesi. Sekarang ada di Sulawesi dia. Pertanyaannya, Syekh, bagaimana sikap kita terhadap para masyayikh Yordania yang datang ke Indonesia dan mereka singgah ke tempatnya Hizbiyyin? Syekh mengatakan, ini Hizbiyyin? Ini Hizbiyyin, Ikhwan? Naam ya Syekh, ini Hizbiyyin. Maka beliau mengatakan, kalau mereka singgahnya di tempatnya Hizbiyyin, fala tahdhuruhum. Kalian jangan menghadiri majlisnya mereka. Wabeh, wabeh. Kalau mereka singgahnya di tempatnya Salafiyyin, maka istafidu minhum. Silakan kalian mengambil faedah dari mereka. Tidak enak. Hah? Ya, kenapa kok seperti itu? Jawabannya Syekh ya, Pak. Kemudian ada benci sama Syekh Ali. Karena Syekh yang tidak diundang Indonesia. Tidak demikian ya, Ikhwan. Itu cara pandangnya orang-orang picik, rendahan, tukang becak itu. Ama para masyayikhuna, kalau mereka mau, jangankan ke Indonesia, sampai ke Kutub Utara, diundang sama mereka. Apa ke Indonesia itu? Gambaran jauhnya, gitu loh. Hah? Lah ya, Pak. Sebab, kalau mereka itu singgahnya di tempatnya Hizbiyyin, itu artinya, kalau kamu hadir ke tempat tersebut, berarti ada unsur takfir sawat ahlul batil. Memperbanyak jumlahnya ahlul batil. Kalau kamu punya hadir di sana, maka mereka mengatakan, "Suf, yang hadir itu ribuan orang. Setiap kita mengadakan acara para masyaikh di ITS, yang hadir ribuan orang." Bayangkan, Masya Allah, da'um barakah ya. Masa kemudian kalian mencela kami, kamu begini-begini, lihat itu, hadir sekian banyaknya. Mengadakan lagi acara di Masjid Al-Akbar, Surabaya, meludak. Masya Allah, sampai keluar-keluar. Ah, ini kedakwahnya luar biasa. Masak kamu, ila akhir ini. Aywah. Fanabitina azakumullah para masyaikhuna hadha. Kalau yang hadir bukan salafiyin, enggak bakal banyak yang hadir. Belakang, paling 100, 200, paling banyak. Paling nanti orang-orang yang pakai biasa begitu, mungkin pakai tasian hadha, pakai apa, orang-orang yang enggak ngerti. Belum gini, pengen lihat kayak apa sih yang namanya Syekh Musa Nasr, kayak apa sih yang namanya Syekh Ali sama Syekh Salim itu, kayak gini, diterangkan sama Syekhnya, masuk, nggak ngerti apa maksudnya itu, ini bunga-bunga gitu, diterjemahkan sama orangnya, ini tuh, ini dia pulang pas kepengen ngerti yang namanya kayak apa sih Syekh Yordan itu, ayo, tapi kalau mereka yang hafidzina azakumullah, hadirnya temannya Salafiyyin, jangan khawatir. Hatta dari Sabang datang ke Jawa untuk mendengarkan ceramahnya para masyayikh, untuk mengambil manfaat dari ilmunya mereka. Dari yang namanya Sorong datang. Sorong itu mana ya? Irian Jaya datang itu. Aywa. Berucap. Kemarin ya, Nabi Tina Azzaikumullah. Nggak usah banyak-banyak, cuma dua syekh saja itu pun dengetin Salafiyyin. Datangkan mereka. Pokok orang sakit ya, Pak Salafiyyin itu. Kalau mereka kan kucuran dananya kan terus. Dari asofahnya ya terus, dari fitrahnya terus, ya terus ya terus. Pokoknya kalau orang itu asal menerima dana pahit, dana enggak pahit, terima semua ya terus. Dua orang tobat. Kita mengadakan acara dua hari. Banyak-banyak. Ya dua hari kemarin ya. Coba tiga hari. Dua hari. Di Masjid Sulaiman. Sleman, di Jakarta. Itu belum semua Salafiyyin datang itu. Sebagian mereka berudak masjidnya itu. Ayo. Itu sebagian Salafiyyin. Sebagian Salafiyyin. Itu banyaknya. Belum lagi kalau sama akhwat-akhwatnya. Wah, tambah. Enggak ada yang muat ke masjid nanti. Teman-teman mereka datang. Bayangkan dari Aceh. Datang membawa mobil. Apa namanya, pick up. Belakangnya itu menggunakan apa namanya, terpal. Selama 7 hari 7 malam mereka dari Aceh menuju ke Yogyakarta. Mereka rela untuk menelusuri jalur bajing apa namanya yang di Sumatera itu, seperti itu, sampai rusak mobilnya dijalani sama mereka dalam rangka untuk istifadah ilmu dari para masyayikh. Ada salafiyyin ngerti ilmu, tahu menghormati para ulama. Coba ke mereka tahun kemarin datang ke sini mengadakan acara di YN Sunan Kalijaga. Yang datang, jemput orang. Nah, kalau kelasnya kayak nahna begini, yang hadir 10-20 wajar. Siapa kita orang? Nah kalau syekhnya internasional dari Yordania yang datang itu cuma segerombol segini aja. Ya itu namanya menghinakan para ulama. Jauh-jauh dari sana cuma segitu aja. Nah kalau kamu bawa ke temannya salafin, lucak teman itu. Allahumusta'an. Hakadha ya fanabitina azakumullah. Dan fanabitina azakumullah ini yang memang mereka jadikan sebagai tameng, senjata untuk menghantam salafiyin. Kita punya masyayikh. Begitu. Lapas. Kamu punya masyayikh. Hah? Itu juga masyayikhnya kami. Tapi yang kita minta sekarang bukan semata-mata kami punya masyayikh. Tapi jujurlah kalian wahai irsyadiyin, wahai turasiyin, wahai teman-teman kalian. Jujur kalian di depan para masyayikh. Sebutkan semua yang ada pada kalian. Sebutkan semua majalah kalian. Situsnya kalian, amal kalian, bongkaran semua di hadapan para masyayikh. Ana yakin, si yakin-yakinnya, seluruh masyayikh akan memfatwakan untuk kalian. Ini hizbiyah wadihah, fatrukuha. Tinggalkan itu semuanya. Nah kalau kita dulu, kelakuannya kayak panser tuwek-tuwek ini, dulu, bakal tersembunyikan rapi-rapi, jangan sampai apa namanya ketahuan para masyayikh, borok-borok yang ada dulu di laskar jihad ini. Sumpah. Tapi bukan itu yang kita maukannya. Kalau dia merasa kesalahannya, bagaimana? Apalagi sampai khabar kepada para masyayikh, langsung ngamuk-ngamuk syarafiknya. Ya kalah, dalam kata masih di sana. Print. Cepat. Kok print? Apa namanya? Di fact. Di fact sampai jebol itu. Fact-nya Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Sampai jebol. Bayang no. Kenapa namanya nge-fact? Data yang segini banyaknya. Tentang kegiatan laskar jihad sunnah jamaah. Nah kalau kita nyari orang jahat, dibakar aja ini buku panduannya. Kalau mana buktinya kita mengatakan demikian? Tapi enggak. Ke-print langsung, ke-print lagi. Fake lagi. Fake ke si Muhammad. Terus dibuka sama si. Keluar sampai jebol itu. Kalau sama Mahari. Sampai jebol. Nge-fake sekian banyak datanya itu. Banyak sama mereka. La haula wa la quwwata illa billah ya ikhwan. Bubarkan, mau apa? Apa khawatir tidak punya tempat? Tempat banyak. Apa kamu khawatir tidak punya order? Order banyak. Dakwah itu luas. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas sekali. Wahai irsyadiyun. Jangan khawatir kalau kamu tidak mendapatkan tempat di Ma'hadul Ali al-Irsyad. Tinggallah di sana. Banyak tempat yang lainnya. Kalau kamu salafin khulaf. Anak-anak kalian ini akan menerima dengan baik. Monggo Pak Yazid. Di sini kekurangan Ustaz. Silakan. Kalau Anda sebagai seorang salafi yang mukhlis, monggo. Jujuran masih butuh kamu butuhkan Ustaz. Di Al-Bayyinah juga butuhkan Ustaz. Di mana-mana butuh yang namanya Ustaz. Iya. Indonesia luas. Jangan khawatir. Akan dimuliakan oleh salafi. Allahumusta'an. Maka ya Nabi Tina Azakumul tadi. Kalau dia bertanya, gimana tentang masalah acara-acara yang diadakan sekarang ini? Gimana hadir atau tidak? Lihat tempatnya. Kalau tempatnya ya tempatnya hizbiyin, maka jangan hadir ke tempat mereka. Kalau tempatnya tempatnya salafiyin, maka silakan hadir tempatnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Anukafi ilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.